Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita sama-sama mendapatkan tema makna harokah Islamiyah pasca pilpres. Jadi memang belakangan ini setelah pemilihan presiden, seolah-olah hidup matinya agama Islam, seolah-olah neraka surganya orang Islam itu ditentukan berdasarkan pilihan presiden masing-masing atau berdasarkan siapa yang berkuasa. Padahal masalahnya bukan itu. Saya rasa masalah utamanya itu bukan pada persoalan siapa yang terpilih menjadi presiden atau siapa yang tidak terpilih menjadi presiden dan kemudian bagaimana nanti caranya kita berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan terus kemudian apakah hidup matinya satu organisasi Islam, kemenangan organisasi Islam tergantung pada siapa presiden yang terpilih. Ini yang kemudian malam ini harus saya luruskan, bahwa perjuangan itu kemudian bukan persoalan menang atau kalah, bukan persoalan bagaimana siapa yang berkuasa dan lain-lain. Tapi kalau ditanya harokah Islam, saya harus terangkan terlebih dahulu, apa sih makna harokah Islam itu? Islam itu sesungguhnya satu agama yang luas sekali. Dan ribuan tahun itu kira-kira sudah sekitar 1300 tahun, kita dipimpin oleh seorang khalifah. Apa itu khalifah? Wakil Allah di muka bumi untuk menjalankan usaha-usaha orang Islam memakmurkan bumi. Jadi khalifah itu bukan penguasa. Khalifah itu wakil Allah untuk menjalankan usaha-usaha manusia untuk bisa memakmurkan bumi. Terus suatu ketika pernah kok lembaga kekhalifahan itu terpisah dengan lembaga kemanusiaan. Ya, dengan lembaga dalam arti lembaga pemerintahan. Contohnya apa? Tolut. Tolut itu khalifah. Tapi nabinya itu bukan ditolut. Nabinya itu ada nabi yang nabinya itu tidak menjadi khalifah. Ini yang harus kita luruskan. Di surat Al-Baqarah ayat 246, ketika nabinya itu tidak menjadi pemimpin, justru yang menjadi pemimpin pilihan Allah adalah Tolut, bukan sang nabi. Nah, harokah Islamiyah itu usaha, ijtihad dari para ulama yang kira-kira di abad ke-19 dan di abad ke-20 prihatin karena pada suatu titik pemerintahan Islam tidak lagi bisa menjalankan fungsi memakmurkan bumi. Minimal pemerintahan Islam itu tidak bisa digunakan untuk memastikan masyarakat tetap teredukasi berkaitan dengan ajaran agama Islam. Contohnya pada saat itu Khilafah Turki Utsmani. Khilafah Turki Utsmani memang bisa membayar pemerintah, membayar ulama. Memang Khilafah Turki Utsmani bisa memastikan barang-barang bawaan orang gitu ya, jumlah sekolah dan lain-lain, perdagangan itu bisa terlaksana. Tapi ada hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan tanpa adanya harokah. Apa misalnya pencerdasan orang keluar dari lembaga sekolah. Di luar lembaga sekolah kalau diserahkan kepada masyarakat habis. Karena pada saat itu masyarakat itu bobrok, apalagi di mana-mana ada penjajahan. Di titik itulah harokah itu hadir. Jadi harokah itu sebenarnya usaha para ulama untuk menonjolkan atau untuk mengajarkan kepada umat satu aspek dari ajaran agama Islam. Contohnya kalau Nahdlatul Ulama, contohnya itu ya, fokusnya itu kepada pengajaran fikih melalui Bahful Masail dan juga pelajaran nilai-nilai toleransi. Kalau Muhammadiyah, ini fokusnya kepada pengangkatan harkat dan martabat hidup manusia, umat Islam, melalui pendirian sekolah, universitas, dan juga pendirian berbagai macam rumah sakit. Kalau lagi contohnya Al-Irsyad gitu ya. Kalau Al-Irsyad ini masuk ke masjid-masjid ya, ya. Kemudian Al-Irsyad ini mencerdaskan orang di bidang pemahaman fikih dan bidang pemahaman ibadah. Contoh ulama-ulama Al-Irsyad itu diantaranya adalah Firanda Andirja dan Khalid Basalama. Nah, sampai di sini banyak sekali harokah Islamiyah dalam konteks itu gitu ya. Jadi dan harokah itu salah satunya juga ijtihadnya itu berupa partai politik. Ya, di antaranya kita lihat ada beberapa partai politik Islam yang asalnya dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, itu ada Partai Amanat Nasional. Yang asalnya dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, ada Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan. Kalau dari tokoh-tokoh yang ngajinya kepada gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, itu ada Partai Keadilan Sejahtera yang menganut konsep tarbiyah. Kalau misalnya kita lihat ada partai Islam yang lain gitu ya, ada Peradi yang didirikan oleh Ustadz Ardian Husaini. Nah, sampai di sini, ternyata dalam pelaksanaannya, dalam usaha manusia untuk bisa memakmurkan bumi, ternyata manusia itu punya berbagai macam cara. Salah satu cara Ya, salah satu ijtihad para ulama adalah ternyata pemerintahan itu adalah bagian dari usaha manusia untuk memakmurkan bumi. Di sini sebetulnya titik pangkal masalahnya. Ketika dikatakan bahwa umat Islam itu kok sekarang fokusnya politik. Sebaliknya begini, ketika dikatakan Islam itu harus memakmurkan bumi, ternyata di kemudian hari kita tahu salah satu cara agar negara itu atau agar bumi itu bisa makmur, manusia itu mencari satu konsep, mencari satu cara gitu ya, agar bumi itu bisa lebih termakmurkan lagi daripada sebelumnya. Salah satu cara itu manusia menemukan satu teknologi, manusia menemukan satu cara, satu konsep yang namanya konsep negara. Jadi kan negara itu adalah cara manusia untuk memakmurkan bumi. Otomatis di sini, maka kemudian orang-orang itu memberikan begini, karena negara itu salah satu cara untuk memakmurkan bumi, maka agama Islam juga harus hadir dalam negara sebagai salah satu cara manusia untuk memakmurkan bumi. Dan sebaliknya, sekarang kita terlepas dari segala perdebatan, apakah demokrasi itu halal atau haram, ataukah dan lain-lain, gitu kan, itu nggak penting, gitu ya. Nggak penting itu dalam arti Anda sesuai aja gitu loh dengan kesanggupan kita ini ngapain gitu loh. Jangan terjebak kepada permasalahan-permasalahan fikih. Itu urusan ulama-ulama di luar sana. Gitu ya. Tapi sekarang yang jadi urusan kita itu ternyata setelah umat Islam itu bernegara dan berijtihad, gitu ya. Ternyata mereka ini menemukan satu ijtihad bahwa yang satu itu mendukung pasangan 01, yang satu itu mendukung pasangan 02. Sebelum itu, mari akan saya luruskan dulu, gitu ya. Sebenarnya apa sih ijtihad itu? Sumber hukum Islam itu ada yang namanya Al-Quran. Itu jelas, nggak bisa diperdebatkan. Sumber hukum yang kedua itu As-Sunnah. As-Sunnah itu sumbernya adalah tafsiran-tafsiran Rasulullah, cara hidup Rasulullah. Yang sunnah itu bukan hanya terfokus pada masalah cadar, bukan hanya terfokus kepada masalah fikih sholat, tapi diantaranya sunnah itu juga ada pada masalah adab, ada juga pada masalah politik. Ada lagi yang namanya ijma'. Dalam arti ijma' itu adalah satu kesepakatan. Nah, kalau kita katakan ijma' itu adalah sebuah kesepakatan, ya, berarti gini, ulama-ulama itu nggak berantem, nggak berbeda pendapat persoalan ijma' itu. Nah, ini yang kemudian di sini boleh kita mengatakan ini halal, ini haram. Contohnya apa ijma' itu? Salat zuhur 4 rakaat, itu ijma'. Khilafah, itu ijma'. Tapi kemudian lagi ada yang namanya qiyas. Qiyas ini ulama belum sepakat. Contohnya apa? Ini contoh pasti kontroversi. Contoh yang pertama itu rokok. Rokok itu belum ijma, itu haram. Karena masih ada sekelompok ulama yang tidak menghalalkan. Apa yang tidak mengharamkan. Atau setidak-tidaknya hukum rokok itu masih ada yang mengatakan itu makruh. Dan itu bukan cuma pendapat dari NU di Indonesia. Yang mengatakan rokok itu makruh adalah lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Yang isinya itu ribuan ulama. Gak bisa misalnya terus kita katakan lah, tapi ini ada fatwa dari yang lain terus dibenturkan. Gak bisa. Yang bisa kita lakukan terhadap qiyas adalah memilih. Kalau kita sudah memilih ini halal, ya sudah gitu loh, gak usah dibenturkan sama yang milih ini haram. Tapi kepada yang belum tahu, nah kita ajarkan ini haram ya, atau yang ini halal gitu ya. Dalam hal ini ijtihadnya, ini dalam bidang politik, ijtihad yang pertama persoalan politik adalah masalah bagaimana cara menggunakan demokrasi. Demokrasi itu barang baru. Demokrasi itu nggak suci, nggak sakral, apalagi Pancasila, itu masalahnya. Demokrasi itu barang baru. Artinya begini, demokrasi itu baru ada pada tahun kira-kira ya abad ke-18, abad ke-19. Itu pada tahun-tahun itu umat Islam itu lagi jaya-jayanya, gitu loh. Umat Islam lagi jaya-jayanya, tapi malah orang-orang Barat itu seolah-olah menemukan sesuatu yang baru untuk memakmurkan manusia. Penindasan itu jarang terjadi di negara-negara Islam. Otomatis Islam nggak butuh demokrasi sebenarnya. Nah, tapi kemudian, gak lama setelah itu, khilafah itu runtuh. Maka, demokrasi itu segera menjadi tawaran dunia, tawaran kepada manusia bagaimana cara manusia memakmurkan bumi. Menghadapi demokrasi, para ulama pada saat itu terpecah dua. Sampai hari ini, ya itu belum ijma. Artinya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Dan menyikapi perdebatan di kalangan ulama itu, jangan ikut berdebat, pilih aja mana pendapatnya. Pendapat pertama mengatakan demokrasi itu haram. Ini pendapat dari ulama yang rata-rata negara mereka itu adalah negara monarki absolut. Apa itu negara monarki? Itu negara kerajaan. Karena namanya negara kerajaan, negara atau raja itu nggak butuh pendapat rakyat. Karena rakyat memasrahkan ya. Rakyat memasrahkan dirinya kepada raja. Ada lagi, ini muncul rata-rata di ulama-ulama yang negaranya itu negara republik, ya. Misalnya di Indonesia banyak sekali pendapat yang mengatakan demokrasi itu halal atau mubah, gitu ya. Termasuk diantaranya pendapat dari ulama Hasan Al-Banna itu yang mengatakan demokrasi itu mubah. Bukan mubah sih, lebih tepatnya tergantung dampaknya dan tergantung siapa yang menjalankannya. Sehingga kadang-kadang di negara demokrasi, Islam malah lebih bisa terlindungi. Contohnya mana? Di Inggris, orang-orang Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir itu rata-rata eksodus ke Inggris, kabur ke Inggris dan mendapatkan perlindungan di sana. Gitu ya, ini contoh. Tapi apakah kemudian terus demokrasi menjadi salah? Ya terserah, ikuti ulama antum lah, gitu kan, jadi soal. Rekan-rekan kita dari Hizbut Tahrir itu mengatakan demokrasi haram. Ya ikuti gitu loh, kalau memang teman-teman semua percaya dengan fatwa dari Hizbut Tahrir, dalam arti namanya juga belum kesepakatan, ambillah mana yang lebih dekat dan lebih mudah bagi kita. Gitu ya. Rekan-rekan kita dari gerakan Salafiyah itu mengatakan demokrasi juga haram. Tapi jangan terlibat, ya gitu loh. Artinya gini, jangan terlibat ke dalam pemerintahan, jangan juga terlibat ke dalam usaha-usaha untuk menjalankan demokrasi. Termasuk diantaranya menjadi PNS, berparpol, dan lain-lain. Kalau memang kita ngikuti ulama itu, ya sudah, ikuti saja. Nah sekarang ada orang-orang yang berijtihad. Ya kalau nanti semua orang berijtihad menyalahkan, terus nanti politik dikuasai sama orang kafir dong. Nah, orang-orang ini berijtihad, ya sudah, demokrasi itu mubah saja. Tergantung pemanfaatannya buat apa. Nah mereka-mereka ini mendirikan partai politik. Nah, setelah itu ijtihad utamanya. Ijtihad, ini saya jelaskan dulu, hukum Islam itu gimana. Itu ijtihad utamanya. Dan kemudian, karena umat Islam rata-rata itu nggak paham ini, maka umat Islam itu rata-rata saling menyalahkan hanya untuk urusan-urusan politik. Padahal itu semua sebenarnya pangkalnya ijtihad kias, gitu loh. Bukan kesepakatan ulama, itu terserah itu mau milih yang mana. Udah gitu, sekarang ijtihad itu berkembang lagi, bercabang lagi jadi dua. Ada yang mengatakan ketika berdemokrasi, paslon 01 inilah yang benar karena bisa melindungi kepentingan umat. Dan ada lagi yang mengatakan paslon 02 itu yang benar karena bisa melindungi kepentingan umat. Nah, yang jadi masalah adalah pada saat proses memilih ijtihad mana yang benar tadi, gitu ya. Ada ketika pemerintahan yang berjalan ini, ada yang memang terjadi dan menyakiti hati umat Islam, banyak sekali. Akhirnya karena ini semua gitu ya, adalah kemudian gitu kan, orang-orang yang memanfaatkan kekeruhan ini dan membenturkan sesama umat Islam. Nah di titik inilah sebenarnya baru bisa kita urai nasib harokah ke depan itu akan gimana. Nah kemudian sekarang begini, anggaplah ini situasi sekarang ini yang terpecah belah dan demikian parah ini, saat itu gitu ya, kita ada di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ceritanya kita ini baru masuk Islam di masa Ali bin Abi Thalib, orang yang tidak mengenal Rasulullah, dan kita belajar dari masing-masing sahabat Nabi, yang mana sahabat Nabi itu juga manusia. Mereka itu bisa benar, bisa salah. Karena sahabat Nabi, tapi secara kejamaahan mereka tidak mungkin salah. Artinya sepakat sahabat Nabi itu tidak mungkin salah, kalau sepakat dalam satu persoalan. Tapi secara pribadi bisa salah dan boleh salah, karena mereka manusia, tidak dijamin. Mereka itu tidak maksum. Tapi pendapat kesepakatan mereka sudah pasti benar. Suatu hari Khalifah Utsman bin Affan itu dibunuh. Ketika Khalifah Utsman bin Affan itu dibunuh, ada satu sepupunya yang merupakan ahli warisnya, gitu ya. Ahli waris secara politik itu sepupunya, namanya Muawiyah bin Abu Sufyan, yang punya kekuasaan. Dia itu jadi gubernur di Syam. Ibaratnya ini orang punya parpol gitu loh. Ini orang punya pendukung. Dia ingin pemerintahan yang baru ini menegakkan hukuman atas para pembunuh khalifah. Karena tidak sederhana, yang dibunuh itu adalah orang khalifah gitu loh. Orang politik yang dibunuh bukan sekedar sahabat Nabi. Dia berkuasa. Dan akhirnya yang diangkat sebagai khalifah oleh penduduk Madinah pada saat itu adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ternyata Muawiyah itu enggak mau mengangkat baiat, ya enggak mau mengakui Ali sebelum Ali itu mengangkat atau menangkap pembunuh Utsman dan mengadilinya di muka publik. Artinya tuntutan politik, nggak mau koalisi, nggak mau rekonsiliasi, gitu ya, nggak mau ikut-ikutan kepada pemerintahan kalau ya pembunuh Utsman itu tidak ditangkap. Ternyata ini kubu politiknya jadi parah gitu loh. Karena apa? Ali bin Abi Thalib bukan yang nggak mau nangkap pembunuh Utsman, tapi masalahnya pembunuh Utsman itu pasukan perang banyak. Dan kalau nanti pembunuh Utsman itu ditindak, pembunuh-pembunuh Utsman ini kan organisasi, ya, nanti bisa kacau dunia Islam. Apalagi yang membunuh Utsman itu adalah, ini saat demonstrasi besar-besaran, ternyata pembunuhnya Utsman itu di dalam demonstran itu. Nah, kalau sekarang pembunuh Utsman itu ditangkap, berapa ribu orang itu mesti ditangkap dan dibunuh. Itu pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Tapi pendapat Muawiyah, loh, ya gimana? Ini kan namanya juga pemerintahan, gitu. Kalau Anda sudah ngambil pemerintahan, ya makanya tangkaplah pembunuh Utsman. Wow, itu ramai, panas, dan masing-masing punya pendukung. Karena apa? Ali bin Abi Thalib, mantunya Rasulullah, ya kan? Dia itu orang pertama dalam Islam, dan dia itu sematuk sepupunya juga sama Rasulullah. Muawiyah bin Abu Sufyan itu bukan cuma gubernur biasa pada saat itu. Muawiyah bin Abu Sufyan itu yang ngangkat dia jadi gubernur itu Umar. Itu kira-kira jadi gubernur dia sudah 20 tahun dan Syam dari tadinya itu basis Kristen itu berubah menjadi basis Muslim. Berubah menjadi basis Islam. Artinya ini orang kuat juga punya pengikut di Syam. Enggak sederhana orang-orang ini. Dan pada saat itu, apakah kemudian gara-gara enggak bayat kepada Ali terus orang jadi musuhi Utsman? Musuhi Muawiyah? Enggak juga. Karena ternyata pendukungnya Muawiyah itu juga enggak sembarangan. Ada para sahabat-sahabat Nabi, di antaranya Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit, gitu ya. Ini adalah Ansor yang paling besar. Ada lagi Amr bin As. Amr bin As itu sahabat besar juga. Gitu ya. Dan Abdullah bin Amr dan lain-lain, banyak pendukungnya. Gitu ya. Nah, ini kemudian terjadi konfliklah besar-besaran. Di tengah-tengah konflik itu, gitu ya, ada yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Orang ini adalah Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba kemana-mana nyebar hoax. Karena umat Islam pada saat itu kan tidak semuanya pinter. Ya, tidak semuanya pinter sehingga malas menemui ulama, malas menemui sahabat Nabi, enggak mau ikut apa kata ulama. Yang dia ikuti cuma katanya. Di samping itu, ketika para sahabat Nabi ini masih hidup, ya, muncul orang-orang yang tampaknya menyerupai ulama, tapi dia ini sebetulnya berlidah tajam. Artinya orang ini banyak menyelewengkan perkataan sahabat Nabi dan juga perkataan Nabi Muhammad. Ini pada saat sahabatnya masih ada. Kuncinya apa? Ini kuncinya orang-orang yang awam pada saat itu nggak mau gitu loh mendekati sahabat Nabi. Malah muncul satu gerakan orang, ya, yang orang ini nggak mau mengikuti sahabat Nabi. Namanya Khawarij. Sahabat Nabi dikafirkan semua sama dia karena apa? Kata orang-orang Khawarij, sahabat Nabi atau ulama-ulama kebanyakan pada saat itu katanya menyebarkan fitnah, pembunuhan dan kekacauan politik. Sehingga mereka tidak mau mengakui semua ulama sahabat Nabi itu. Mereka bikin gerakan sendiri yang namanya Khawarij. Terus gimana? Udah belajar dari peristiwa itu. Yang pertama, satu, kita harus jadi orang yang pintar secara politik. Jangan sampai gara-gara kita bodoh secara politik, kemudian kita jadi gamang gitu loh, gamang menghadapi peristiwa-peristiwa politik karena nggak ngerti. Menghadapi pilpres misalnya, apakah Jokowi ini benar-benar jahat? Karena nggak sederhana, di belakang dia juga ada ulama. Dan apakah sekarang pemerintahan di Indonesia, di sebuah negara, itu benar-benar hanya pada sosok orangnya? Enggak. Dan mekanisme, itu kan rata-rata di negara demokrasi, itu masih tunduk kepada parpol. Otomatis mau Jokowi baik atau Jokowi jahat, di belakang dia itu ada parpol yang bermain. Atau misalnya Prabowo. Apakah Prabowo benar-benar baik misalnya hanya gara-gara di belakangnya ada orang-orang? Enggak juga, gitu loh. Ini semua pangkalnya adalah kedewasaan bagaimana cara kita memandang politik. Yang kedua, kita ini nggak mau belajar. Kita ini maunya cuma sekedar lihat IG, sekedar lihat berita, terus rame. Kita ini konsumen, artinya kita itu nggak mau belajar. Apa sih politik itu? Gimana sih mekanisme undang-undang itu? Gimana sih pengaruhnya antara statement dengan kebijakan? Emang kalau seorang jenderal, seorang menteri berstatement, otomatis jadi kebijakan? Enggak. Di belakangnya itu udah perjuangan yang panjang. Untuk satu statement itu bisa berubah jadi kebijakan. Kalau statement itu dengan mudah jadi kebijakan, dari dulu itu presiden itu mau ngilangin UN. Tapi dengan kebesaran kekuasaannya sebagai presiden, nggak bisa tuh UN dihilangkan. Kenapa? Karena di belakangnya itu ada sistem gitu loh. Dan sistem ini yang jadi tantangan kita. Dan apakah jawabannya murni khilafah saja? Nggak tahu, coba aja. Kali aja dengan berdirinya khilafah, negara akan lebih baik. Atau apakah solusinya? Umat Islam itu udah lah, nggak usah ngomongin politik karena suram, buram, dan lain-lain. Ya nggak tahu, coba aja. Karena barangkali, kan nyoba gitu kan. Karena barangkali dengan umat Islam tidak ngurusin politik saja, umat Islam akan membaik. Karena toh kita tahu, ternyata presiden gitu kan, ternyata tidak hanya diatur oleh orang-orang politik yang punya partai. Ternyata yang mengatur dia adalah orang-orang yang punya uang, yang bahkan dia itu bukan anggota partai. Taipan-taipan itu kan bukan anggota partai. Mereka itu pedagang-pedagang. Andai pun mereka itu bukan anggota partai sini, anggota partai di Cina. Begitu juga Prabowo. Andai pun dia ini misalnya punya uang dan lain-lain, ternyata nggak cukup. Dia perlu partai. Oke, punya uang, punya partai. Ternyata nggak cukup. Dia perlu media dan lain-lain. Maka di negara ini sebenarnya solusinya udahlah, jangan berpecah belah. Satukan saja, dan sekarang tugas kita ini melihat ini generasi yang ada ini, jangan sampai kita itu fokus kepada masalah politik tapi kita lupa gitu ya, bahwa ada masalah-masalah lain yang lebih urgen. Dan sekarang harokah-harokah Islam itu jangan sampai gagal fokus hanya pada masalah politik, sehingga orang-orang yang ingin belajar agama itu terlalaikan, dan yang muncul adalah generasi yang mungkin melek politik, mungkin secara pilihan politik itu bagus, tapi kemudian secara amalan keseharian itu tidak mengakibatkan orang-orang berkerumun di sekeliling dia dan mengingat Allah. Hari ini kita kekurangan anggota-anggota harokah gitu ya, yang anggota-anggota harokah ini memang benar-benar serius menjalankan agama Islam secara menyeluruh gitu loh. Hafalannya mungkin kurang, hanya fokus kepada nikah-nikahnya aja, hanya fokus kepada politiknya aja, tapi gak belajar agama secara fokus, secara menyeluruh. Dan ini tantangan juga pada ulama ya, kita harus mengkritik memang sebagian ulama kita. Kenapa? Karena ulama-ulama kita itu sekarang ada aja yang fokusnya itu menyalahkan orang lain. Padahal namanya dakwah itu ketika orang datang kepada dia, itu dia jadi enggak merasa disalahkan, tapi merasa dapat petunjuk. Gitu loh. Makanya dia bilang kalau belum siap dakwah tuh jangan dakwah. Dakwah itu bukan punya orang-orang pinter, tapi dakwah itu punya orang-orang yang lembut, yang merasakan pangkal penderitaan umat itu di mana, sehingga dengan kelembutannya itu dia bisa membuat umat itu dapat obat. Itu yang jadi soal. Allah alam bisawab. Kira-kira itu ya.